Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayimudin wa ba'du. Kita kembali kepada penjelasan untuk kaidah yang ke-8. Bahasanya mereka ahlu sunnah tidaklah menolak dan menentang nas dengan akal, dengan ucapan manusia yang semisal dengan mereka. Penjelasan tambahan dari Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan kaidah ini, beliau katakan hafizahullah taala, kaidah ini juga, yaitu kaidah bahasa seorang muslim wajib baginya untuk tunduk kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidaklah campur tangan terhadap dalil dengan semata-mata akalnya, dan lebih mendahulukan akalnya daripada dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-65, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajiduna, kemudian mereka tidaklah menjumpai fi anfusim harajan, kesempitan dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka kepasrahan dan kepatuhan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya adalah amrun wajibun, sebuah kewajiban, dan itu adalah konsekuensi iman, dan itulah makna Islam. Karena makna Islam ya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Usulul Thalathah atau di Thalathatul Usul, al-istislamu lillahi bitauhid, kepasrahan kepada Allah dalam bentuk mengesakan Allah, wal inqiyad lahu, dan tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaati perintah-perintahnya, dan membersihkan diri dan atau berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Maka terdapat kewajiban untuk pasrah, wa taslim dan pasrah, wa idza'an dan tunduk terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, janganlah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Wa taqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sifat seorang muslim adalah pasrah terhadap perintah Allah, pasrah dengan larangan Allah, dan tidak ya'tarid, menentang aturan Allah dengan semata-mata akal atau dengan ucapan hadis ini menyelisih akal. Lebih mengedepankan kaedah-kaedah akal yang disebut dengan kaedah kalamiah atau kaedah-kaedah logika, yaitu kaedah-kaedah ilmu mantik, kaedah-kaedah ilmu logika daripada nas, sebagaimana dilakukan oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Seorang muslim tidaklah abadan sama sekali mendahulukan sesuatu daripada dalil dari Quran dan Sunnah. Maka jika ada satu dalil sampai kepada seorang muslim, dan dalil tersebut dari Kitabullah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, yang isinya adalah bayi amrin manal umur, apapun isinya, maka seorang muslim akan yang qat, akan ingkiat, akan patuh dan pasrah. Dia tidak akan campur tangan, mencampuri dalil tadi dengan akalnya atau mendahulukan akalnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya, orang yang mengikuti jalan mereka di zaman inilah para pemikir-pemikir zaman ini, yang banyak dari mereka menolak nas yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari dan lainnya, karena dianggap nas atau hadis tersebut dalam persangkaan mereka menyelisihi logika. Maka ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Ini adalah jalannya orang-orang munafik, jalannya orang-orang yang menyimpang. Itulah orang-orang yang lebih mendahulukan akal dan pemikirannya hawa nafsunya daripada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan tentang gaya beribadah orang-orang munafik jika mereka diajak pada Allah dan Rasulnya, supaya Allah atau Rasulnya menetapkan hukum yang diperselisihkan di antara mereka, maka tiba-tiba sekelompok dari mereka orang-orang munafik mu'ridun berpaling. Namun iyyakul lahumul haqqu. Jika ada manfaat bagi mereka dalam hukum Allah dan Rasulnya, yaitu ilaihi, maka mereka datang menghadap Rasul dengan penuh ketundukan. Maka mereka memilah dan memilih ketaatannya. Kalau menguntungkan secara duniawi, maka mereka akan taat. Jika mereka tidak melihat adanya keuntungan real, keuntungan material, keuntungan duniawi dalam taat, maka mereka mu'ribun, orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan, apakah di dalam hati mereka terdapat penyakit? Ya, tidak, ataukah mereka khawatir kalau Allah dan Rasulnya zalim kepada mereka? Yahif alaihim. Ya. Bal ulaika humud zalimun, bukan Allah dan Rasulnya yang zalim, bahkan mereka itulah yang zalim. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman, mereka punya semboyan, mereka punya mutu. Jika diajak pada Allah dan Rasulnya, supaya Allah dan Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, slogan mereka adalah kami dengar dan kami taat, dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Inilah perbedaan antara mukmin dan munafik. Munafik yang mengaku-ngaku beriman secara lahiriah, padahal fil batin sebenarnya dia tidak beriman. Padahal di batin sebenarnya dia tidak beriman. Oleh karena itu, dia tidak mau patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang beriman, maka dia patuh secara lahir dan batin. Orang munafik patuh secara lahiriah, namun tidak patuh secara batin. Jadi kewajiban setiap muslim untuk pasrah kepada firman Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sifat orang yang beriman yang Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, tidak pantas, yaitu tidak boleh bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra. Jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mereka mengambil pilihan yang lain dalam perkara mereka. Karena ini kedurhakaan, dan siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai manusia, fiddin, jika dalam masalah agama, maka curigailah akal, jangan percaya dengan akal. Falaqad ra'aituni yawma Abi Jandal, maka sungguh aku ingat dulu. Ra'aituni itu artinya aku ingat. Aku melihat diriku sendiri, maksudnya aku ingat. Kejadian pada hari Abu Jandal, yaitu saat Hudaybiyah. Arudtu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menolak ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar termasuk yang keras, tidak setuju damai dengan orang-orang Quraisy. Umar menilai ini adalah kehinaan. Maka dengan logikanya, kata Umar, kenapa aku dulu tolak kompromi dengan orang munafik, kompromi dengan orang Quraisy, orang Mekah, berdamai dengan orang Mekah, karena akal. Ini kalau kita terima poin-poin perjanjian ini, maka kita hina sekali. Maka aku menolak ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa astahidu ra'yi, dan aku beristihad dengan logikaku. Wa ma'alautu anil haq, dan aku meskipun aku telah bersungguh-sungguh beristihad dengan logikaku, namun aku tidak peduli, jauh dari kebenaran. Yang dimaksud dengan Yaumu Abi Jandal telah dijelaskan di sini, yaitu pada saat Hudaybiyah, tepatnya pada saat perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaibiyah itu isinya syaqqa ala sahabat. Sangat berat bagi para sahabat. Di antara hal yang memberatkan mereka, jika ada orang Mekah yang beriman, maka harus dipulangkan. Namun jika ada orang Madinah yang murtad, kabur ke Mekah, maka tidak perlu dipulangkan. Wah, ini penghinaan. Li'anna ra'au, maka karena mereka menilai bahasanya dalam poin perjanjian tersebut tertetap ghadadah alal muslimin. Kaum muslimin itu digigit, dizalimi. Ada kezaliman bagi kaum muslimin. Dan mereka menilai bahasanya jika mereka kembali ke Madinah dan tidak jadi umrah, dan berdamai dengan orang-orang musyrik, maka itu sebuah kehinaan bagi orang-orang yang beriman dan kemenangan bagi orang-orang kafir. Bainamal al-aqsu, padahal realitanya sebaliknya. Perjanjian Hudaibiyah itu menjadi izan lil Islam wal muslimin, menjadi kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin, dan kehinaan bagi orang-orang kafir. Dan hasil akhir dari perjanjian tersebut menguntungkan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah namai perjanjian Hudaibiyah dengan sebutan fatah, kemenangan. Di surat Al-Fatah ayat yang pertama, Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pendapat yang paling kuat dari tafsiran ahli tafsir untuk makna fatah di ayat ini adalah sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Allah sebut perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan. Kenapa? Karena dia adalah awal kemenangan. Setelah itu kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan silih berganti. Hal inilah perjanjian Hudaibiyah. Dia menjadi mukaddimah untuk penaklukan kota Mekah yang mulia. Dan ketika watamat al-mu'ahadah, dan ketika terjadilah perdamaian antara Nabi dan orang-orang musyrik, maka di antara isinya adalah alawatil harb, meninggalkan peperangan, watarkin nas, dan membiarkan manusia tidak bikin ulah dan tidak melakukan peperangan. Maka siapa ingin pergi ke Madinah silakan pergi, dan siapa yang ingin pergi ke Quraisy, bergabung pada orang Quraisy, silakan pergi. Falladzina kanu mamnu'in, maka orang-orang yang dicegah oleh orang-orang kafir Mekah untuk berhijrah dan dilarang untuk masuk ke dalam Islam, sunihat lahumul fursah, maka diberikan kesempatan bagi mereka sehingga mereka bisa hijrah sebelum Fathul Mekah, sehingga ringanlah gangguan dari orang-orang musyrik bagi kaum muslimin, gangguan dari orang-orang musyrik atas kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Maka jadilah dalam perjanjian ini terdapat maslahat dan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin. Walamma tabayyana li Umar ba'da dzalik, setelah jelas bagi Umar betapa manfaatnya perjanjian Hudaibiyah itu untuk kaum muslimin, nadima ala makana qolahu fi hadzal yaum, maka dia sesali komentar negatifnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjanjian Hudaibiyah. Lain hanya dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar fa inna mustaslimun, maka dia pasrah kepada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghalangi Rasul bisyai dengan apapun. Makanya Yuhadi dan Abu Bakar saat Hudaibiyah itu menenangkan amarah para sahabat, emosi para sahabat. Abu Bakar berkata kepada teman-temannya, hadza Rasulullah, ini putusan Rasulullah. Ilzamu ma yakul, ndaklah kalian pegangi apa yang dia katakan. Ndaklah dipegangi apa yang dia katakan. Dan di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Umar. Umar jengkel sekali dengan rencana Nabi untuk damai dengan orang kafir Quraisy. Kenapa kita tidak perang saja untuk kemudian? Nah, untuk masuk ke Mekah untuk umroh, kenapa kita pulang? Sudah pakai kain ihram pulang lagi, belum dapat apa-apa. Rencana semua gagal total. Maka Umar mendebat Nabi ketika itu. Dan Umar katakan, ya, di antara dialog antara Nabi dengan Umar, Umar katakan pada Nabi, wahai Nabi, seandainya kita kemudian ngotot perang, dan kita mati, bukankah kita di surga? Iya, Umar. Dan jika mereka yang mati, mereka di neraka? Iya. Bukankah engkau janjikan kemarin ketika mau berangkat? Bahasanya kita akan menggundul kepala, tahalul di Mekah. Betul, namun apakah aku katakan itu tahun ini? Namun cuma katakan, Allah janjikan kita akan bisa menggundul kepala. Muhalikina ru'usakum wa muqassirin. Nabi bacakan ayat kepada sahabat ketika mau berangkat. Kemarin kan telah kau sampaikan kalau kita akan umroh dan akan mendul kepala. Apakah kemarin pengumumannya itu tahun ini? Tidak, ya, enggak salah kan? Ya. Kemudian Umar masih kemudian neko. Kenapa kita harus terima perjanjian ini? Kenapa kita tidak melawan? Kenapa kita ini? Sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai Umar, bukankah aku Rasul? Sampai Nabi mengatakan, wahai Umar, bukankah aku Nabi? Iya. Bukankah aku Rasul? Bukankah aku Rasul? Ya, artinya keputusanku itu berdasarkan bimbingan wahyu. Hanya ditanyakan demikian, Umar ngeloyor pergi. Namun dia belum puas. Ya, diskusi dengan obrolan dia dengan Nabi itu belum memuaskan dirinya. Dia temui lagi Abu Bakar. Dan dia tanyakan pada Abu Bakar apa yang dia tanyakan kepada Nabi. Dia katakan kepada Abu Bakar pertanyaan sama persis yang dia katakan dan dia tanyakan pada Nabi, dan tanpa ada komunikasi sebelumnya Abu Bakar menjawab sama persis dengan jawaban Nabi. Tanpa ada SMS-an terlebih dahulu, enggak ada calling-callingan terlebih dahulu. Mau mengatakan kalau kita maju perang nekat mati syahid masuk surga, iya. Mereka mati masuk neraka, iya. Kalau kemudian lu kemarin kan sudah Nabi menjanjikan kita akan gundul kepala gitu. Abu Bakar mengatakan, apakah Nabi mengatakan tahun ini? Sama persis. Umar masih aja kemudian neko. Nah, kenapa kita enggak melawan? Kenapa kita terima dijak damai? Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, baik Umar, dia itu Nabi. Dia itu Rasul. Abu Bakar mengatakan pada Umar di kalimat yang terakhir, hadza Rasulullah. Hei Umar, dia itu Rasul Allah. Bertindak atas dasar wahyu. Ilzamu mayakul. Udahlah, biarkan dengan apa? Pegangi apa yang dia katakan. Ini sama persis dengan apa yang Nabi katakan. Dan jawabannya Nabi sampaikan kepada Umar. Tanpa ada komunikasi. Jawaban Abu Bakar sama persis dengan jawaban Nabi. Kata para ulama, ini menunjukkan dalamnya ilmu Abu Bakar. Dan di sini nampaklah perbedaan fadl, mufadlah bain Abu Bakar wal Umar. Bahasanya dia lebih mengetahui ganda Allah dan Rasulnya daripada Umar. Abu Bakar lebih paham, lebih bisa menangkap ganda Allah dan Rasulnya daripada Umar. Kemudian wahada Ali bin Abi Thalib, dan ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, seandainya agama itu dasar pokoknya sekedar pikiran, niscaya bagian bawah khob lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khubnya. Maka menjadi kewajiban kita untuk pasrah kepada aturan Allah dan Rasulnya bila iktirat tanpa menentangnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khub, maka kewajiban kita untuk mengikutinya. Maka jika kita mengusap khub, maka kita usap bagian atasnya. Dan kita tidak perlu campur tangan dengan menggunakan hawa nafsu kita. Kita tidak boleh mengatakan, lah saya tidak sepakat, ini bagian khub lebih layak untuk diusap, karena itulah yang bersentuhan dengan tanah. Itulah yang menempel padanya debu, maka dia lebih layak untuk diusap. Adapun bagian atas khub atau sepatu, maka itu bersih, jauh dari tanah. Maka kita katakan, namun inilah ketetapan Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Maka kewajiban kita adalah sekedar ittiba, mengikuti aturan yang ada tanpa campur tangan dengan perasaan, dengan pikiran dan logika kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ilam yastajibu lak, maka jika mereka tidak menerima ajaanmu, maka ketahuilah mereka hanya mengikuti selera nafsunya. Dan siapakah lebih besar daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Maka jika terdapat dalil yang sahih, kita wajib pasrah padanya, meskipun dalil tersebut nampaknya menyelisih akal manusia dan pikirannya, karena dalil terjaga dari salah. Ada satu hal yang hak dari Allah. Adapun pemikiran dan akal, maka itu terbatas, dan dia adalah berpotensi untuk tidak sempurna. Betapa banyak seorang itu pada hari ini punya satu pemahaman, satu pemikiran, dan dia yakin itulah yang benar. Namun besok pagi, bahkan beberapa jam setelah itu, dia menilai pendapat yang semula dia yakini benar itu adalah pendapat yang keliru. Dan dia menilai bahasanya pendapat yang pertama adalah keliru. Ini adalah sesuatu yang numarisuhu, yang kita bersentuhan dengannya. Kita melihatnya dan kita menyaksikannya. Nahnu ma'angfusina, kita dengan diri kita sendiri. Ya taro'a, nampak bagi kita bahasanya benar adalah demikian dan demikian. Dan setelah beberapa menit atau beberapa jam, nyata bagi kita bahasanya pendapat yang pertama salah. Inilah kasus keseharian yang biasa kita jumpai. Adapun dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka terjaga dari kesalahan. Tidak ada padanya kesalahan. Maka dia adalah yakin satu hal yang benar, karena dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan karena Allah berfirman tentang Al-Quran, la ya'til batilu min baini yadaihi wa la min khalfihi. Al-Quran tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari depan ataupun dari belakang, karena dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian penulis Syaikhullah Al-Ubaylan bertanya kepada Syaikhullah Al-Fauzan dengan mengatakan, ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat baik kepada anda. Di antara sebab orang menolak dalil asbab wati nusus wafil qalbil kalam, dan membolak balik realita dan perkataan, sehingga yang benar jadikan batil, yang batil jadikan benar. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya inna minal bayanilah siha. Bahasanya kepandaian dalam berbicara dan menyusun kata itu bagikan sihir yang memikau, yang memukau. Wa kama qala lidzalika rajul, sebagaimana dikatakan oleh seorang yang berkata kepada Nabi, bagaimanakah aku menanggung denda wahai Rasul untuk membayar diat janin? Man lam syarib wala akal wala nataqa wala stahal, yang minum dan makan belum bisa ngomong, bahkan belum bisa berteriak. Maka Nabi cela ucapan orang tersebut, ucapan indahnya yang dia gunakan untuk menentang dalil, dengan Nabi katakan, inna hadha min ikhwanil kuhan, ini adalah temannya dukun. Dia bersajak, dan dengan sajak tersebut dia menyerupai dukun, dan dengan bersajak tersebut dia gunakan untuk menolak kebenaran. Apa komentar anda tentang hal ini? maka Syaikh Fauzan mengatakan betul kisah Hamal bin Nabighah yang Anda sebutkan, yang menolak putusan Nabi dengan bersair dan membuat kalimat yang indah, adalah contoh untuk hal ini. Maka Hamal bin Nabighah tatkala dibebani untuk membayar diat janin yang itu gugur dari perut ibunya disebabkan kejahatan keluarganya, seorang perempuan dari saudaranya. I'tarada, dia menolak, dia menentang putusan Nabi. Padahal kewajiban dia adalah pasrah dan tidak menentang. Karena inilah konsekuensi iman. Akan tapi dia memilih untuk menentang dengan mengatakan, bagaimanakah aku harus uram terkena denda untuk membayar diat, man lam syariba wala akal, membayar diat untuk janin yang belum bisa makan dan belum bisa minum. Dan seterusnya sampai akhir perkataannya. Ya tar itu finnihayah. Pada akhirnya intinya dia menolak. Maka Nabi dia berani berkata kepada Nabi, misluhata yutal, hukum semacam ini harus disia-siakan. Harus dicuekkan, tidak dipedulikan. Ayuhdar atau misluhada, hadanya ke janin, dan janin semacam yutol, itu maknanya yuhdar, disia-siakan, artinya tidak ada diat baginya. Intinya Hamal mau berkata pada Nabi, tidak ada diat untuk janin, padahal syarat mengatakan tidak ada diat karena membunuh janin, karena dia adalah jiwa yang terjaga dan terhormat. Namun Hamal bin Nabighah menentang hukum Nabi. Maka Nabi katakan, orang ini temannya dukun. Ini adalah pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para dukunlah orang-orang yang menolak kebenaran. Sedangkan orang ini naha manhal kunhan, meniru mengikuti gayanya dukun. Dan dia menggunakan sajak sebagaimana sajaknya dukun yang digunakan untuk menolak kebenaran. Perlu diketahui bahwasanya kalimat yang bersajak tidaklah tercela karena bersajaknya. Akan tetapi Nabi mencela kalimat bersajak yang dilakukan oleh Hamal bin Nabighah, karena kalimat bersajak ini dimaksudkan untuk menolak kebenaran. Inilah sajaknya para dukun, yang dengan sajaknya dia menolak kebenaran. Adapun sajak yang tidak berfungsi digunakan sebagai alat untuk menolak kebenaran, tidaklah tercela. Kemudian Sa'ubailan Abdullah Al-Ubailan bertanya kepada Syaikh Al-Fauzan, ahsanallahu ilaik, apakah memasukkan orang-orang awam untuk turut membahas apa yang disebut dengan politik dengan konsep modernnya? Ya, bukan politik dalam artian siasah syariah ala Nabi dan para khulafa ar-rasyidin, namun politik dalam artian politik demokrasi adalah manhajun syar'iyun salim, adalah cara dakwah yang syar'i dan cara dakwah yang benar. Maka beliau mengatakan, di antara kaidah pokok Mu'tazilah adalah satu prinsip pokok yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun tafsirannya menurut Mu'tazilah adalah memberontak kepada penguasa. Ya. Mereka namai pemberontakan kepada penguasa amar ma'ruf nahi mungkar, padahal tidak seperti itu. Pemberontakan bukanlah amar ma'ruf, bahkan pemberontakan adalah kemungkaran itu sendiri, karena dia menyelisih apa yang Nabi perintahkan. Yang Nabi perintahkan tidak boleh membangkang, memberontak kepada penguasa yang belum kafir. Dan penguasa yang perbuatannya belum mengeluarkan mereka kepada kekafiran. Maka penguasa semacam ini Rasul perintahkan kita untuk dengar dan taat. Rasul perintahkan kita untuk menghormati penguasa meskipun mereka berbuat maksiat, meskipun mereka orang yang fasik, meskipun mereka orang yang bodoh, selama mereka belum kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata. Fatahul mukhalif, maka orang yang membangkang kepada pemerintah muslim itulah orang yang melanggar, dan inilah kemungkaran. Namun mereka namai kemungkaran ini dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar, padahal pada hakikatnya itu adalah kemungkaran. Hatta amrul bil mungkar, yang benar mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim adalah memerintahkan kemungkaran dan melarang kebaikan. Melarang kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah di antara prinsip pokok Mu'tazilah, min usulil Mu'tazilah, di antara prinsip pokok Mu'tazilah yang tidak boleh selainnya untuk diikuti. Ya, maka berdasarkan jawaban beliau tadi dipahami oleh Syaikh Fauzan yang dimaksud dengan siasa adalah ya, pembangkangan kepada pemerintah muslim ya, selama dia adalah seorang muslim. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.